بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم فلولا القلم ما وصل علم الأولين إلى الآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المكرمين أما بعد معاشر المسلمين para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Agung Kemayoran Surabaya dan segenap pemirsa TV 9 rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian pada saat ini tentang ijtihad. Coba buka di halaman 36. Para bapak, para ibu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Islam sudah mulai menyebar dari Madinah termasuk ke Yaman. Yaman itu di sebelah selatannya Saudi Arabia, selatannya Mekah, Al-Yaman. Kemudian di situ memerlukan orang yang ahli di bidang hukum Islam untuk memutuskan hukum ketika ditanya masalah, Al-Qadhi. Nah, untuk itu kemudian Rasulullah itu mengutus sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal. Sinten, Pak? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu termasuk santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ahlus suffah yang ngaji kepada Rasulullah di Madinah. Jenengan kalau umroh di Madinah, di belakang makbah Rasulullah itu ada tempat yang agak tinggi dikasih pagar. Itu dahulu tempat ngajinya para santri Rasulullah. Yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Ngaji. Nah, alumninya itu banyak yang punya keahlian-keahlian. Ada yang ahli tafsir seperti Ibnu Abbas. Ada yang ahli hadis seperti Abu Hurairah. Ada yang ahli fiqih, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika Yaman membutuhkan seorang yang ahli hukum Islam, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal. Kemana? Ke Yaman. Di mana Yaman, Ibu? Punten. Punti, Ibu, Yaman, Bu. Ini, Bu. Jembatan Merah belok kiri, Bu. Oh, kiai. Nah, ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Mari kita baca. An Mu'adz bin Jabalin. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama ba'athahu, setelah mengutus siapa Rasulhu kepada Mu'adz ilal Yaman, ke negeri Yaman, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dahulu Rasulullah pesan ke Mu'adz ketika akan pergi ke Yaman? Kaifa taqdi idza urida laka qada'an. Kaifah, bagaimana takdi kamu memutuskan hukum? Idza uridah, apabila ditanyakan lakah kepadamu Mu'adz qada'un, suatu persoalan, suatu hukum. Qala, menjawab siapa Mu'adz bin Jabal? Aqdi bi kitabillah. Saya akan memutuskan hukum berdasarkan sumber dari kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa illam tajid fi kitabillah, jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah, dibaca dari alhamdu sampai anas gak nemu, bukan gak ada bu, tapi tidak nemu. Ada sebenarnya itu, cuma mungkin manusia tidak menemukan secara sore karena keterbatasan pemahamannya. Maka di sini disebutkan fa illam tajid, jika kamu tidak menemukan Mu'ad. Bukan fa illam yujad, jika tidak ada, bukan. Karena Al-Qur'an itu adalah menjelaskan semua persoalan. Cuma ada yang prinsip-prinsip, ada yang sifatnya detail. Yang tidak semua otak manusia menjangkau memahami isi Al-Qur'anul Karim. Kira-kira Bapak sudah berapa kali baca surah Al-Fatihah? Berapa kali? Insyaallah sehari semalam tidak kurang 17 kali. Nggih. Nggih. Tapi paham enggak? Paham enggak, Pak? Paham enggak kira-kira? Paham? Belum paham. Padahal tuh Al-Fatihah itu mengandung seluruh isi Al-Qur'an. Jadi 30 juz dalam Al-Qur'an itu intinya ada pada surah Al-Fatihah. Di situ menjelaskan masalah tauhid, masalah syariat, masalah akhlak, masalah kisahul anbiya, sejarah terdahulu, menjelaskan masalah apa? Al-Ma'ad, hari akhirat, lengkap di Al-Fatihah itu. Nah, surah Al-Fatihah itu kandungannya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu lebih singkat lagi ada di ba'nya Bismillah. Nah, itu dari dalamnya Al-Quran. Maka insyaAllah yang suka ngajak Al-Quran banyak pahalanya. Nggih. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah waffaqah yang telah memberikan taufik, memberikan petunjuk Rasulullah kepada utusan-utusannya Rasulullah.